Thank you. our home. Girl, up in here we call a nest. If they know test, let them decide the two of you who she love best. As long as they don't know about each other, and you ain't my mother, so let them be the sucker. Dan tak terlupakan jari dirimu. cinta selalu berpaling dariku, tinggalkan luka yang terperi. Oh, oh. Ku mencintaimu lebih dari segalanya, takkan pernah tergantikan. Oh, oh. Kau tak mau tahu